Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan apa yang kita bahas bersama-sama dari kitab khusus Manhaj Salafi Dakwah, itu prinsip-prinsip Manhaj Salaf dalam Ad-Da'watu Ilallah. Pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah menyampaikan apa itu hakikat dakwah, yaitu ikhrajun nas minadh-dhulumati ila nur. Dakwah itu gerakan untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju kepada cahaya, yaitu dari gelapnya syirik kepada tauhid, dari gelapnya bid'ah kepada sunnah, dari gelapnya maksiat kepada taat, dari gelapnya penyimpangan kepada sikap yang lurus dalam beragama. Ini adalah hakikat dakwah. Sehingga bukanlah dakwah Islam yang tidak mengeluarkan dari berbagai macam kegelapan-kegelapan tersebut. Kemudian kita telah sampaikan pula apa arti pentingnya dakwah dan mengapa kita mesti berdakwah. Yang jelas bahwa dakwah adalah kepentingan kita sendiri dan juga kepentingan umat manusia secara umum. Kenapa kita sangat berkebutuhan dengan dakwah? Ya karena dakwah ini adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, dan dakwah ini amalan atau bisa diungkapkan dengan istilah lahan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Tidak ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Kemudian dakwah itu menjadi kebutuhan manusia secara umum dan merupakan kebutuhan mutlak, karena manusia harus mengenal agama agar dia bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan manusia ini ketika lahir, dia dalam keadaan bodoh, tidak mengenal agama. Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan manusia dari rahim atau dari perut ibu mereka dalam keadaan mereka tidak berilmu sama sekali, tidak punya ilmu. Maka bagaimana cara mereka bisa punya ilmu? Ya ditalqin agama, jadi dakwahkan, diajari sehingga tanpa mengajari mereka tetap ada gerakan dakwah, upaya untuk mengajari mereka tentang agama, manusia akan berada dalam kebodohan sepanjang waktu. Sehingga dakwah merupakan kebutuhan manusia secara mutlak, karena kebutuhan manusia mengenal agama ini adalah mutlak. Karena orang yang tidak mengenal agama, dia akan sengsara dunia sampai akhiratnya. Sehingga mengenal agama adalah kebutuhan mutlak. Yang kedua, seperti yang telah kita sampaikan, bahwa kenapa manusia itu membutuhkan dakwah? Karena manusia ini begitu lahir ke dunia itu sudah dihadapkan dengan musuh abadi yang tidak akan pernah berubah dan telah bersumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia yaitu iblis. Sehingga apabila manusia itu dia tidak mendapatkan dakwah, maka sama dengan Anda telah membiarkan mereka menjadi sasaran empuk iblis untuk disesatkan dari jalan Allah. Demikian pula, sesungguhnya manusia itu Allah SWT telah membekali kepada manusia akal, nikmat yang sangat luar biasa yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi akal ini kondisinya seperti manusia, yaitu penuh dengan kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dan akal bagian daripada perangkat manusia. Dan akal benar-benar seperti kondisinya manusia, penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Sehingga tidak bisa semuanya dijangkau oleh akal. Kehidupan setelah kematian, semenjak setelah mati sampai surga dan neraka, semuanya tidak bisa dijangkau oleh akal. Artinya, akal tidak akan pernah bisa berbicara persis tentang segala keadaan yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Saat manusia masih hidup saja, berapa banyak perkara yang manusia mengakui ada, tapi dia tidak bisa berbicara persis tentang perkara itu. Contohnya adalah roh. Roh ini manusia sepakat, manusia itu kehidupannya itu bergabungnya antara jasad dan roh. Dan ketika manusia ditinggal rohnya, manusia tinggal jasad yang mati. Itu manusia sepakat. Tapi manusia suruh berbicara tentang roh, gak akan pernah ada kesepakatan apa itu roh dan bagaimana itu roh. Karena manusia memang tidak tahu proses tentang roh. Sehingga ketika Allah bicara tentang ruh, yas'aluna ka'anil ruh, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahasanya ar-ruh itu urusan Allah Ta'ala. Persis ilmunya itu hanya pada Allah Ta'ala. Itu yang ada, yang mereka sepakat ada. Demikian juga akal, manusia itu sepakat mengakui adanya akal. Tapi manusia itu suruh berbicara apa itu akal juga tidak mengetahui. Intinya bahwasanya banyak perkara yang ada dan manusia tidak bisa bicara persis, termasuk di dunia ini ada setan, ada malaikat, manusia tidak tahu. Oleh karena itu adalah sesuatu yang manusia butuhkan secara persis, mutlak butuh dan akal tidak bisa menjangkau, itulah agama memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Itu dengan Allah, dengan rahmatnya mengutus Rasul untuk menyampaikan agama. Oleh karena kebutuhan manusia untuk menata agama mutlak, lebih-lebih akal sendiri penuh kelemahan. Di antara kelemahan akal adalah akal sering tunduk dengan hawa nafsu. Kemudian kebutuhan manusia dengan dakwah ini pula, dan kita sampaikan bahwa Allah meletakkan dalam diri manusia itu ada syahwat, dan itu asalnya nikmat. Syahwat makan, syahwat berharta, syahwat wanita, dan seterusnya, itu adalah asalnya nikmat. Karena tanpa ada syahwat seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana kitanya ini. Gak punya syahwat makan, gak punya syahwat harta, itu akhirnya akan bisa menjadikan seorang itu gak punya gerakan hidup. Yang dengan syahwat itu maka seorang muncul gerakan hidup. Tapi ketika syahwat ini dibiarkan tanpa bimbingan agama, syahwat yang tadinya sebuah kenikmatan untuk kelengkapan hidup manusia itu bisa menjadi liar, syahwat kebinatangan yang tidak terkendali. Oleh karena itu kita merasa dengan agama itu untuk menjaga kebaikan hidup mutlak. Itu diantara arti pentingnya dakwah. Kemudian dakwah salaf. Kenapa mesti diikat dengan dakwah salaf? Kenapa kita mesti harus mengikuti salaf? Telah kita sampaikan hujjah dalil baik dari ayat, hadis, perkataan ulama yang mewajibkan kita untuk mengikuti salaf dalam beragama. Salaf yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan para a'immah, para imam-imam yang mengikuti para sahabat Nabi. Itu adalah sabil mukminin, jalan orang-orang mukmin. Barang siapa dia benar-benar jujur mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, pasti dia akan mengikuti jalannya kaum mukminin. Dan ketiadaan prinsip yang ketiga, yaitu beragama dengan Qur'an dan Sunnah tanpa mengikuti salaf, ini adalah pangkal kesesatan. Manusia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan ketika mereka tidak mengikuti salaf, para sahabat Nabi dalam memahami agama ini. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita nama-nama lain dari salaf, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Firqatul Najiyah, Ahlu Hadith, Taifal Mansurah, Ahlu Athar. Ini semuanya adalah nama lain daripada nama-nama salaf. Yang nama-nama itu sering dimunculkan oleh para ulama karena ada kebutuhan untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah yang sering mereka juga memakai nama-nama Ahlu Sunnah, tapi mereka berada di atas prinsip bid'ah. Maka para ulama setiap zaman memunculkan nama yang bisa membedakan dengan Ahlu Bid'ah. Kemudian, dalam berdakwah ini ada beberapa prinsip penting yang perlu kita perhatikan. Di antaranya prinsip al-muta'alliqah bid-da'iyah, prinsip yang berkaitan dengan da'inya, prinsip yang berkaitan dengan da'inya. Dakwah itu unsurnya da'i, kemudian mat'u, kemudian materi dakwah yang disampaikan. Kemarin kita telah bicara tentang da'i, yang berkaitan dengan da'i. Ada tiga prinsip penting yang berkaitan dengan da'i kemarin. Ikhwan, apa itu? Ikhlas, ilmu, dan al-hilm wa sabr. Ini prinsip penting yang berkaitan dengan da'inya. Seorang da'i ketika dia berdakwah, maka benar-benar yang sangat betul-betul harus dia miliki adalah prinsip keikhlasan. Ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam makna dia benar-benar hanya mengajak ke jalan Allah, murni mengajak ke jalan Allah, dan membebaskan diri dari segala kepentingan yang berkaitan dengan duniawi. Dia tidak mengajak kepada dirinya, gurunya, kelompoknya, ormasnya, partainya, tapi semata-mata mengajak kepada Allah Ta'ala, agar manusia itu total menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba selain Allah Ta'ala. Dan inilah dakwah tauhid. Dakwah yang menjadi ciri khasnya dakwah semua para nabi, dan dakwah yang menjadi ciri khasnya dakwah semua pengikut para nabi yang sebenarnya. Sehingga ciri khas dakwah al-sunnah, dakwah tauhid. Ikhlas dalam pengertian juga dia hanya berharap apa yang di sisi Allah Ta'ala, sehingga betul-betul dia senantiasa harapan penuhnya adalah apa yang dijanjikan Allah dari pahala-pahala dakwah. Inilah yang akan membuat seorang dia itu kekal amaliyahnya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, maka alillah abqal. Barang siapa yang dia berbuat itu semata-mata karena Allah, pasti dia akan kekal abqal. Tapi kalau kita berbuat itu tidak karena Allah, akan sering gugur di tengah jalan. Entah dia bosan karena enggak dapat-dapat targetnya, target harta, target kekuasaan, target ketokohan, target ketenaran, sehingga bosan. Karena namanya orang enggak dapat targetnya itu seringnya akhirnya bosan. Atau sudah dapat targetnya, ya wong aneh sing digoleki iwo kecekel. Sehingga ada orang yang dulu semangat dakwahnya tinggi sekali, sudah begitu dapat yang ditargetkan jabatan, sudah dapat apa yang dia inginkan, bisa mengumpulkan harta banyak, sekarang dakwahnya sudah lemes, sudah enggak lagi ada gairah dakwah, boleh opo, wis kecukupan, sudah dapat, akhirnya ya berhenti. Atau dakwahnya tinggal wangi-wangi aja, sekali-kali dakwah, sekali-kali dakwah. Iman billah, ini diantaranya karena ketidakikhlasan seorang di dalam berdakwah. Ikhlas itu hebat, tapi kata para ulama, walakin aziz, azizun, tapi ikhlas itu berat, sangat berat. ikhlas itu lebih berat dari amalannya itu sendiri. Sedekah berat enggak? Enggak berat. Enteng. Calcul-calcul gitu. Orang sedekah itu berat. Wong nyatanya juga suruh sedekah juga keluarnya cerap cerit cerap cerit, bukan cerot cerot cerot, tapi cerap cerit. Tapi ikhlas dalam bersedekah itu lebih berat lagi. Dan seterusnya dalam semua amal. Kemudian yang kedua, ilmu. Jelas orang jadi membutuhkan ilmu. Berdakwah dengan ilmu. Karena kalau kita berdakwah tanpa ilmu, bisa justru menjadi pelopor kesesatan, mengajak kepada kesesatan tanpa sadar. Dia sangka mengajak kepada kebenaran, padahal dia sedang mengajak kepada kesesatan. Dia sangka akan mengalir pahala yang menggunung, tapi ternyata yang justru mengalir adalah dosa-dosa yang menggunung. Ini mengerikan. Sehingga dakwah mesti betul-betul dai-nya persiapan dengan ilmu, agar betul kita menyeru kepada hakikat jalan Allah, bukan hanya sekedar sangkaan-sangkaan. Sehingga seorang dari Ahlussunnah ciri khasnya adalah dia semangat dalam belajar menuntut ilmu untuk betul-betul menegakkan hujjah di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, seorang dai mesti berakhlak dengan al-hidam, wasabr, warif, santun, sabar, lembut. Ini adalah akhlak yang mesti dimiliki seorang dai. Santun itu tidak gampang balas atau tidak gampang menimpakan balasan hukuman. Dia sering memberikan udur, dia betul-betul mampu menahan emosinya, tidak emosional. Seorang dai tidak boleh berkarakter emosional. Dia mesti hilang, penyantun, santun. Santun itu, hilang itu kemampuan untuk menahan diri, tidak segera menimpakan hukuman kepada orang yang salah. Dan punya kesabaran. Karena kesabaran itu adalah tangga yang mengantarkan kepada pertolongan Allah, dan bahkan pertolongan dan kesabaran itu akhwan syafiqan, dua saudara yang tidak pernah terpisah. Di mana ada pertolongan, di situ tak ada kesabaran. Di mana ada kesabaran, pasti ada pertolongan. Sehingga seorang dai hendaknya dia betul-betul memiliki kesabaran. Sekarang kita berbicara al-tawabit al-muta'alliqah bil-madu al-fasl tsani, pembahasan kedua kita dari unsur dakwah, yaitu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan madu, orang yang kita dakwai. Akan kita bicarakan beberapa perkara, yaitu empat pembahasan. Seorang dai ketika dia berhadapan dengan maku, yaitu berdakwah, harus bisa membedakan antara berdakwah kepada kaum muslimin dan kepada ghairul muslimin. Keduanya memiliki cara dakwah yang berbeda. Dan ini termasuk bagian pada hikmah dalam dakwah. Membedakan sesuatu yang berbeda, sehingga bisa menempatkan masing-masingnya pada tempatnya. harus bisa membedakan antara orang yang bodoh dengan penentang, antara yang bodoh dengan penentang. Yang ketiga, bisa membedakan antara berdakwah kepada penguasa dan kepada rakyat. Yang keempat, bisa membedakan antara berdakwah kepada pemilik kemuliaan dan umur dengan yang lainnya. Masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Mari kita lihat satu-satu dengan singkat tentu ikhwan. Yang pertama, yaitu seorang dai mura'atul fawariq baina da'watil muslimin wa ghairihim, harus memiliki perhatian dalam membedakan maku yang muslimin dan yang bukan muslimin. Sasaran dakwah itu adalah muslim dan non-muslim. Mereka semuanya merupakan objek dakwah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendakwai manusia. Ud'u ila sabil rabbi, serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Ya ayuhan nas, seruan Al-Qur'an, wahai manusia. Nabi diutus untuk semua manusia. Sehingga dakwah ini ditujukan kepada orang-orang yang mereka sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam. Orang yang telah mereka masuk Islam butuh dakwah enggak, ikhwan? Ya, sangat butuh. Seperti kita semuanya sudah masuk Islam dan masih tetap sangat membutuhkan dakwah, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dari poin yang paling penting sampai kemudian pada cabang-cabangnya. Itu membutuhkan dakwah dan pendidikan. Demikianlah orang yang mereka masih dalam posisi kafir yang belum masuk Islam, maka mereka pun juga sangat membutuhkan dakwah untuk diajak kepada Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah kepada non-Muslim, kepada orang-orang kafir, dan kepada Muslimin, tentu dengan model yang berbeda. Titik kesepakatan yang mesti kita ketahui, siapapun makunya, non muslim maupun muslim, dakwah tauhid itu menjadi prioritas pertama dan utama. Karena walaupun makunya itu muslimin, terkadang kaum muslimin juga belum memahami hakikat tauhid yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih ketika muslimin dia berada di tengah-tengah syubhat yang sangat luas yang membuat mereka pun menjadi kabur tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka memahamkan muslimin kepada tauhid ini sebuah kebutuhan yang pokok, sebagaimana telah kita sampaikan secara umum pada pembahasan yang lalu. Demikian juga ketika kita berdakwah kepada non-muslim, yang pertama kali kita dakwahkan kepada mereka adalah prinsip tauhid ini. Sebagaimana datang dalam banyak nas, dan karena yang menjadikan orang-orang kafir tidak diterima semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu karena dia tidak memiliki tauhid. Dia tidak atau belum masuk Islam. Wa ma mana'ahum antuk balaminhum nafaqatuhum illa illa annahum kafaru. Dan tidaklah yang mencegah mereka itu, dan tidaklah yang menjadikan sotapah-sotapah mereka itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali karena mereka masih kafir. Mereka belum muslim. Mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka yang pertama kali mesti diajarkan pada mereka itu adalah bagaimana mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tentu bukan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi bagaimana mereka mengucapkan dan faham maksud daripada dua kalimat syahadat. Mereka punya kewajiban bertauhid dan punya kewajiban untuk berjalan di atas syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini seperti ditunjukkan dalam banyak nas. Bagaimana apa yang mesti kita lakukan ketika kita mendakwai orang-orang yang masih dalam status non-muslim. Yang pertama kata beliau, ayurahiyadda iyatuhadal amra id huwa awalu asasin wa asrin yuda'a ilayil kufar wa dalika madalla alihi qawluhu sallam hina maqala limal rogal anhu indama ba'asaw ilal yaman. Seorang dai hendaknya dia memiliki perhatian terhadap perkara ini, yaitu ketika dia mendakwai orang kafir pertama kali, awal pokok yang harus dia kenalkan, dia tanamkan, dia serukan kepada mereka orang kafir adalah mengajak kepada tauhid. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi ketika memberikan pengarahan kepada Mu'adz bin Jabal saat akan berdakwah ke Yaman, yang Nabi memesankan, inna kata bi qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, Anda ini akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Kalimat ini, ikhwan, sekaligus mengajarkan para kita, ketika kita mau mendakwai suatu kaum, itu hendaknya kita faham kaum yang akan kita dakwai itu siapa, karakternya bagaimana, apa yang ada pada mereka itu apa saja. Artinya Anda harus mengenal objek maku yang akan Anda datangi. Kalau perlu, sebelum Anda mengutus seorang dai ke sana atau apa dai yang akan dakwah ke sana, itu supaya ada survei yang matang. Survei yang matang. Masyarakat yang akan didakwah itu tingkat pendidikannya bagaimana? Kemudian budayanya kayak apa? Pemikirannya bagaimana? Sehingga Anda itu bagaimana bisa melakukan pendekatan pada mereka dengan cara yang jitu. Kalau masyarakatnya masyarakat kampungan, bahasanya bahasa orang gunung, Jawa, kelotok, itu bisanya juga bahasa Jawa. Jangan dikirim dai yang tidak bisa bahasa Jawa belas dan tidak memahami karakternya orang Jawa, tidak memahami karakternya orang kampung. Ini termasuk merupakan bagian daripada kebutuhan bagaimana memahami maku yang ada. Sehingga ketika Anda utus seorang dai yang tepat dengan memahami kondisi maku yang ada, dia ibaratnya akan menjadi dokter yang tepat dalam memberikan obat dan menangani pasien dengan cara yang tepat. Karena dan itu ibaratnya seorang dokter. Dan kalau perlu, bagaimana dan itu betul-betul ikut menguasai bahasa masyarakat setempat. Maka tidak terlarang seorang dai belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, kalau dia punya tujuan dalam rangka untuk bisa menyampaikan Islam dakwah tauhid dan sunnah kepada masyarakat yang memang bahasanya itu. Kemudian apa wasiat Nabi kepada Mu'ad? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, atau falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan awal dakwah Anda kepada mereka ya Mu'ad adalah mengajarkan syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila ay wahidullah. Sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwa maksudnya mengajak bersyahadat la ilaha illallah itu mengajak mereka betul-betul sampai betul-betul hidup mengenal tauhid. Ini yang Nabi ajarkan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, dan itu menjadi manhaj dakwah semua para nabi. Pertama kali mengajak kepada tauhid. Yang kedua, poin penting di antaranya berkaitan dengan bagaimana kita berdakwah kepada orang kafir, yaitu ayu kepada ia haulail musyrikin bi aidil waqi wa bi masalikil hujjah wal burhan wa dharbil amsal ala yaqarabil aliha ala yad'una hamdulillah. Seorang dai ketika menghadapi orang musyrik, dia mesti betul-betul mengenal persis masalah kesyirikan yang sedang dimiliki orang musyrik itu, dilakukan orang musyrik itu. Kemudian bagaimana dia bisa menegakkan hujah dan burhan dengan membuat berbagai macam permisalan tentang hina dan rendahnya sesembahan yang mereka sembah itu, yaitu membuka cakrawala pemikiran mereka batilnya apa yang mereka sembah selain Allah SWT, sehingga betul-betul mereka terbuka lebar-lebar bahwa mereka betul-betul tidak punya hujah yang membenarkan mereka, hujah akal, hujah fitrah, hujah agama yang membenarkan tentang kesyirikan mereka. Asal di ikhwan, ahlul batil, seperti yang telah kita sampaikan insyaAllah, mereka itu la burhana lah. Mereka itu tidak memiliki hujah, tidak memiliki dalil yang membenarkan tentang kebatilan mereka. Orang musyrik, orang kafir, ahlul bid'ah itu sesungguhnya tidak punya dalil. Kalau dia merasa membawakan dalil, itu adalah syubhat. Makanya kalau mereka sepertinya pakai logika akal mereka, itu syubhat akal mereka. Anda mesti menguasai betul juga kaidah-kaidah akal seperti Sallallahu Alaihi, sehingga akal mereka betul-betul Anda tunjukkan akal Anda itu akal yang kerdil dan salah. Karena mereka semuanya tidak punya dalil, walaupun dalil akal, mesti akalnya akal tidak beres. Akal tidak beres. Demikian pula dalil fitrah, tidak akan ada yang membenarkan baik akal, fitrah, apalagi agama yang membenarkan syirik, kufur, nifaq, bid'ah, itu tidak ada. Maka di sini perlunya seorang dai betul-betul menguasai hujah untuk menuntun dan membimbing mereka supaya mereka betul-betul mengenal Islam dan mematahkan hujah-hujah mereka, sehingga seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim kepada Namrud, bagaimana ringkasnya itu fahuhital ladzi kafar. Bagaimana Anda bisa membungkam mulutnya orang kafir sehingga dia diam seribu bahasa alias tidak bisa berkutik lagi dengan hujah-hujah yang Anda sampaikan, Ini tentu membutuhkan ilmu yang betul-betul serius untuk dikuasai oleh seorang muslim ketika berhadapan dengan yaitu matu yang akan dia dakwahi yang dia masih tenggelam dalam kebatilan. Oleh karena itulah Al-Quran di antara cara mengajak kepada tauhid itu menunjukkan tentang batilnya syirik yang mereka sembah selain Allah dengan berbagai macam ungkapan, berbagai macam yaitu hujah yang Allah sampaikan. Seperti diantaranya bahwa apa yang mereka sembah itu tidak memiliki rububiyah, tidak mencipta, tidak juga mengendalikan alam semesta, juga tidak memiliki yang ada, dan juga mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna yang menjadikan mereka tidak layak disembah. Akal mereka bisa ditunjukkan, bisa diajak main fitrah mereka bahwa apa mereka sembah itu batil. Al-Quran menunjukkan dengan sangat gamblang sehingga total menunjukkan bahwa apa mereka sembah itu rendah dan hina. Ini diantara cara bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Kemudian diantaranya yang lain lagi, ikhwan, yaitu ayat kita natural kafir ila ajaib isun illah. Anda bagaimana bisa memalingkan orang kafir, pandangan orang kafir untuk merenungkan ciptaan Allah yang luas bentangannya di alam semesta ini. Ayat-ayat Qur'an. Kemudian, bagaimana pula Anda bisa membantah syubhat-syubhat orang kafir yang meragukan tentang kehidupan ba'dal mamat, umpamanya kehidupan setelah mati. Intinya membutuhkan semuanya membutuhkan dialog khusus. Seperti Allah berikan contoh, bagaimana ketika menerangkan batilnya orang Nasrani menyembah Isa. Mal Masih ibnu Maryam ila Rasul fatlat min qabl Rasul wa ummu Siddiqah, tidak lain ibnu Maryam itu adalah yaitu Isa ibnu Maryam adalah Rasul di antara Rasul-Rasul yang pernah Allah utus dan ibunya adalah wanita yang jujur bukan menyimpang, wanita yang Siddiqah tidak menyeleweng. Karena yakulani ta'am, Isa dan ibunya itu keduanya makan makanan. Kira-kira apa ikhwan? Pentingnya Allah menyebutkan Isa dan ibunya itu makan makanan. Kok tahu-tahu Allah bicara kayak itu tentang Isa dan Maryam? Kenapa kira-kira? Apa arti pentingnya? Terus membedakan makhluk dengan menciptakan, membedakan kori dan makhluk. Kalau Isa itu makhluk dia makan belum. Terus tubuhnya tidak makan dan belum. Ini posisinya menerangkan tentang batilnya orang Nasrani ketika mereka menyembah Isa alaihissalam. Lawong Tuhan yang disembah kok makan? Makan itu artinya butuh. Nanti juga mereka harus mengeluarkan kotoran. Bagaimana Tuhan mengeluarkan kotoran, makan, dan seterusnya. Allah ingin menunjukkan kepada mereka tentang batilnya apa yang mereka sembah. Makan, membuang kotoran itu sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Allah Maha Suci dari membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga, di antara metode menghadapi orang kafir adalah dengan uslub targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib, bagaimana membangkitkan harapan mereka dan bagaimana mengingatkan peringatan-peringatan yang membuat mereka takut. Seperti Rabiullah Nuh, bagaimana memberikan targhib kalau mereka itu beriman akan mendapatkan ini itu. Kalau mereka kafir, maka dia diancam dengan berbagai macam ancaman. Itu diantara sekilas bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir untuk diajak kepada Islam, sehingga intinya bagaimana kita bisa betul iqamatul hujjah dengan orang kafir untuk benar-benar dia tahu persis tentang kuatnya hujjah kebenaran, tentang benarnya ajakan untuk bertauhid. Ini yang paling pokok. Yang kedua, di antara prinsip kita dalam mendakwah imanku, sikap kita dengan makhluk ikhwan, berdakwah atau memahami makhluk, harus dibedakan antara ahlul jahil dan ahlul hawa. Harus bisa dibedakan antara orang yang mereka itu bodoh dengan orang yang mereka itu pengekor hawa nafsu. Pansikapannya berbeda. Itu menjadi bagian yang mesti dipahami oleh orang yang mereka betul berdakwah. Dalam hal ini dibawakan beberapa contoh bagaimana sikap Nabi kepada orang yang bodoh, yang mereka itu para da'i-da'i atau Nabi dan para sahabat, bagaimana melakukan orang bodoh. Yu'allimun al-jahil wa yuqimun al-hujjah, mengajari orang yang bodoh, wa yuqimun al-hujjah al-mu'anid al-mukabir sahibil bid'ah, dengan dan menegakkan hujjah kepada para penentang. Orang yang bodoh diajari, orang yang mereka ahlul hawa bagaimana ditegakkan hujjah kepada mereka dan bersikap keras pada mereka. Contoh Nabi atau kisah Aqrabi, orang Badui yang kencing di masjid. Orang Badui itu orang gunung yang jauh dari pendidikan sehingga betul-betul bodoh. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, tahu-tahu dia kencing di pojok masjid sampai membuat para sahabat gregetan, sehingga sahabat akan meneriaki mereka, mah, apa-apa itu kencing di masjid. Mahardib yaitu orang Badui. Tapi kata Nabi mengingatkan para sahabat, la tusrimuhu da'uhu, jangan kalian hardib, biarkan dia sampai tuntas. Ini adalah kebijaksanaan Nabi, sikap bijak Nabi. Tentu bayangkan kalau sedang kencang-kencangnya kencing terus diteriakin, itu mau dorong. Kayak ibaratnya baru kencang-kencangnya gaspol 100 km per jam langsung gerak mendadak, bahaya. Atau ketika dia menghentikan kencingnya itu karena selalu mau buya-buya atau disengai wong, itu bisa bahkan najisnya muncrat-muncrat karena setelah dia kemudian dia hentikan, bisa muncrat ke tubuhnya, ke bajunya, ke kanan kirinya, mabodo. Maka Nabi katakan, biarkan sampai selesai. Nah, setelah selesai kencing, Nabi baru ngajari orang ini, inna hadil masajid la tasruhu li syai'in min hadzal baul wal qada. Inna ma hiya li dzikrillah wa shalah wa qira'atil Qur'an. Baik pula, masjid ini tidak layak untuk ditaruh kencing dan kotoran. Masjid ini dipakai untuk mengingat Allah, sholat, dan baca Quran. Orang Badu itu sangat terkesan dengan sikap lembut dan bijaknya lagi. Sampai orang Badu itu mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghayrana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan kusayangi seorang pun selain kami. Itu karena sakit batasannya dengan Nabi. Ini contoh pertama. Nabi bersikap lembut kepada orang yang salah karena dia bodoh. Maka jangan antum samakan orang kampung dengan ahlul bid'ah umpamanya. Kerasi, disikapi dengan kasar, dengan keras, seakan-akan orang kampung itu ahlul bid'ah semuanya. Orang kampung itu rata-rata itu hanya mukallid, mukallid dan betul-betul bodoh tentang agama. Sehingga bagaimana antum punya pendekatan pada mereka untuk memahamkan pada mereka tentang agama. Contoh lagi sikap pada Muawiyah bin Hakam bin Al-Hakam. Dia ceritakan ketika sholat, tahu ada orang yang atas wahyu. Taunya Muawiyah bin Hakam, kalau ada orang wahyu yang mengucapkan ya hamdallah. Padahal dalam sholat itu enggak boleh ada ucapan manusia selain bacaan Quran atau bacaan yang diajarkan oleh Allah dalam sholat. Maka orang-orang pun kemudian melihat atau melemparkan pandang ngeliatin Muawiyah bin Hakam ini. Malah kata Muawiyah, "Watuklah ummiyah." Celaka. Masya nukum tatadu'ta datang duruna ilaya. Romo pokok di telinga aku. Ketika dia ucap ya hamdallah, para sahabat yang sholat itu bingung melihatin dia. Dia malah ucapkan celaka kalian. Kok di telinga saya ngapain? Lalu para sahabat itu memberikan isyarat dengan menepuk pukunya, isyarat untuk diam. Sholat itu enggak boleh bicara. Maka dia baru paham, baru tahu. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi memberikan nasihat kepada Muawiyah, inna hadhi sholat, sholat ini la yasruhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas ada ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atil Qur'an. Sholat itu adalah tasbih, takbir wa qira'atil Qur'an. Yang menjadi kekaguman Muawiyah itu katanya fabi ayyi fabi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, maraitu mualliman qabla wa ba'da ahsan asal ta'liman minku, demi Allah, demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat ada orang yang betul-betul luar biasa dalam mengajari, dalam mengajarkan atau dalam memberikan pengajaran sebelum dan sesudahnya sebaik Rasulullah SAW. Intinya beliau terkagum dengan Nabi, cara memberikan peringatan, cara meluruskan, cara memberikan nasihat ketika dia betul-betul dalam keadaan bodoh. Beda dengan orang yang mereka ini memang ahlul hawa, atau kesalahan pada orang yang mereka berilmu, dan kalau diingatkan keras, itu tidak akan lari. Nabi pernah marah kepada sahabat-sahabat, tapi Nabi tahu marahnya Nabi, mereka tidak akan lari. Seperti yang telah kita terangkan dulu waktu membahas, bahwa mengingkari kemungkaran itu bukan berarti tidak loyal kepada yang diingkari. Mu'adh bin Jabal, sahabat yang sangat dicintai Nabi, bahkan Nabi pernah mengatakan dengan ungkapan wallahi ya Mu'adh, ini uhibbu wa Mu'adh, demi Allah aku mencintai engkau. Tapi Nabi tanpa marahnya dengan Mu'adh ketika mengimami panjang sampai ada orang yang metal dari Mu'adh karena panjangnya salat, dan kemudian dianggap oleh Mu'adh itu orang munafik. Apakah tentang tayyamah? Apa anda akan membuat orang lari ya Pak? Termasuk marahnya Nabi kepada Usamah bin Zaid ketika ingin memberikan syafaat pengukuran hukum kepada wanita yang mencuri. Nah, kepada ahlul bid'ah yang betul-betul mereka ahlul bid'ah, ahlul hawa, maka Allah memberikan cara bagaimana bersikap kepada mereka. Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Apabila Anda melihat ada orang mereka membicarakan atau melecehkan ayat-ayat Allah, maka berpalinglah kamu dari mereka. Termasuk ketika mengingatkan ahlul bid'ah yang mereka betul-betul ahlul hawa, seperti orang yang mereka menuduh Nabi tidak adil, bagaimana kerasnya Nabi dan para sahabat menyikapi mereka itu. Sikapnya bahwa ketika kita menghadapi makhluk mesti dibedakan antara orang yang mereka salah karena bodoh, bagaimana kita mengajarinya, dan bagaimana kita memberikan peringatan atau bersikap pada orang yang mereka itu tutul ahlul hawa, mesti dibedakan. Yang ketiga, seorang dai mesti bisa membedakan antara penguasa dan rakyat. Mendakwai penguasa berbeda dengan dari rakyat. Penguasa itu memiliki hak-hak khusus. Cara mengingatkan mereka berbeda dengan mengingatkan juga yaitu rakyat. Yang Nabi mengajarkan, seandainya penguasa itu ada kesalahan, maka caranya bukan mengungkap aib mereka di muka umum, tapi hendaknya benar-benar dengan sangat rahasia meluruskan mereka sehingga mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan dan tidak dipermalukan, tidak dijatuhkan kehormatannya di hadapan rakyat. Dan muamalah dengan penguasa, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat agama kita, karena itu menentang penguasa itu akan mendatangkan mudharat yang sangat besar, sebagaimana dalam perjalanan sejarah para jadi ulama dalam memimpin kaum muslimin saat menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Yang keempat, singkatnya kita singkat, yaitu mesti bisa membedakan mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya. Mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya. Perlakukan orang sebagaimana kedudukan mereka. Dan memahami karakter seseorang. Nabi sangat memahami kejiwaan para makhluk. Sangat memahami kejiwaan para makhluk. Bagaimana Nabi membedakan perlakuannya kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ketika Abu Bakar, Umar datang, Nabi tidak merubah posisi waktu itu. Ketika Utsman datang, Nabi merubah posisi. Sampai Aisyah protes, kenapa saat engkau menerima Abu Bakar, Umar tidak merubah posisi, sedangkan ketika menerima Utsman Anda merubah posisi? Nabi katakan Utsman itu orangnya pemalu. Rajulun hayyun, orang yang pemalu, sangat pemalu. Kalau Nabi tidak menyesuaikan karakter Utsman, khawatir Utsman tidak akan menyampaikan, tidak keluar atau tidak akan menyampaikan kebutuhannya. Intinya memahami karakter orang. Seperti Nabi juga ketika sedang ada pemuda yang daurah kalau sekarang itu puluhan hari bersama dengan Nabi atau beberapa hari bersama dengan Nabi, lalu Nabi membaca ada kerinduan para jiwa mereka pada keluarga. Nabi pun sangat tanggap. Intinya kita mesti melihat makhluk. Kalau sudah mulai liar-liar, gak ada yang dengarkan lagi, ya sudah ditutup aja pengajiannya. Maka kita tutup pengajian kita selesai sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.